Konsultasi Syariah. Bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di alam sadar. Pertanyaan: bisakah orang bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sadar? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Bagi sebagian orang, cerita mimpi bisa menaikkan derajat atau menjatuhkan derajat. Karena itu, terkadang ada beberapa orang sufi yang mengaku bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita tidak tahu nilai kebenarannya, bisa saja orang berdusta terkait mimpinya, hanya agar posisinya semakin diakui masyarakat. Karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman keras bagi orang yang mengaku bermimpi sesuatu secara dusta yang dia tidak pernah mengalaminya. Dari Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sungguh termasuk kedustaan yang paling besar adalah menceritakan mimpi yang tidak pernah dia alami. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengaku bermimpi padahal dia tidak mengalaminya, maka kelak di hari kiamat dia akan dibebani perintah untuk mengikat 2 biji gandum dan tidak mungkin bisa melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Mimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama sepakat bahwa manusia mungkin saja mimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa melihatku dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihatku secara benar. Sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai bentukku. Barang siapa yang berdusta atas diriku secara sengaja, maka hendaknya dia mengambil tempat duduk dalam neraka." Hadis riwayat Bukhari. Dan penting untuk diperhatikan, untuk bisa membuktikan kebenaran mimpi itu adalah yang bersangkutan harus mengetahui ciri fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ulama tabi'in, Ayyub As-Sikhtiyani, menceritakan, apabila ada orang yang mengaku mimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Muhammad bin Sirin, maka beliau meminta, ceritakan kepadaku bagaimana ciri-ciri orang yang kamu lihat. Jika orang ini menyebutkan ciri-ciri yang tidak beliau kenal, maka Ibnu Sirin akan mengatakan, kamu tidak bertemu Nabi. Fathul Bari. Sekali lagi, pertemuan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini hanya berlaku dalam mimpi. Bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sadar. Sudah ada orang yang mengaku seperti ini, terutama orang-orang sufi. Dan ini sudah diingkari oleh beberapa ulama, diantaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar dan As-Sakhawi. Al-Hafidh menyebutkan dalam Fathul Bari bahwa Ibnu Abi Hamzah pernah menyebutkan dari beberapa orang sufi bahwa mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi. Kemudian setelah itu, mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sadar atau di luar mimpi. Kemudian dikomentari oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, ini pemahaman sangat bermasalah. Jika hadis itu dipahami sebagaimana zahirnya, bahwa orang bisa bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di luar mimpi, tentu mereka semua menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mungkin saja masa sahabat itu terus berlangsung sampai hari kiamat. Dan ini terbantahkan dengan adanya banyak orang yang bermimpi bertemu beliau, namun tidak ada satupun di antara mereka bahwa dirinya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di alam sadar. Fathul Bari. Subhanallah, seperti itulah komentar orang yang berilmu, sederhana namun mengena. Jika ada yang mengklaim bahwa dia bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur atau ketika di mobil, berarti dia adalah sahabat. Karena definisi sahabat adalah orang yang bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi beriman kepada beliau dan mati sebagai muslim. Selanjutnya, kita akan melihat keterangan As-Sakhawi. Dinukil oleh Al-Qastalani, pernyataan As-Sakhawi dalam buku beliau terkait perkara laduni. Belum pernah sampai kepada kami pengakuan seperti itu dari para sahabat atau para ulama generasi setelahnya. Fatimah mengalami kesedihan luar biasa dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Fatimah meninggal disebabkan kamdan atau menahan kesedihan. Setelah berlalu waktu 6 bulan pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal rumah beliau bertetangga dengan makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Dan tidak dinukil dari Fatimah bahwa beliau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidup beliau setelah wafatnya ayahnya. Al-Mawahib Al-Laduniyah. Demikian, Allahu A'lam.